yaitu menggunakan kemampuan finansialnya untuk sesuatu yang bermanfaat dan Allah ridhoi. Betapa banyak hamba Allah yang Allah karuniai ilmu, namun sedikit sekali dari hamba Allah tersebut yang kemudian mau beramal dengan ilmu tersebut, mau menebarkan ilmu tersebut kepada orang lain sebagai wujud rasa syukurnya. Dan betapa banyak hamba Allah, Allah limpahkan kepadanya kesehatan, kesehatan tubuh yang semestinya digunakan untuk melakukan aktivitas yang Allah ridhoi. Namun sedikit sekali dari hamba Allah yang kemudian menggunakan kesehatan tubuhnya untuk menggapai apa yang Allah perintahkan. Maka wajib bagi kita, bila mana kita termasuk dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memanfaatkan kesehatan tubuh yang ada pada diri kita, memanfaatkan waktu luang yang Allah limpahkan kepada kita, memanfaatkan kemampuan finansial, kemampuan ekonomi yang telah Allah berikan kepada kita, memanfaatkan ilmu, amal yang ada pada diri kita, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita bisa mengupayakan sikap syukur tersebut. Dan di antara bentuk syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berupaya baik diri kita, istri kita, anak-anak kita, segenap keluarga kita semua, orang-orang yang menjadi tanggung jawab di bawah kita semua, kita upayakan untuk senantiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa tunduk patuh kepada apa yang telah Allah perintahkan dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa maksud daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Dijelaskan oleh sahabat yang mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalam menafsirkan kalimat tu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Terhadap ayat ini, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, qala allimu anfusakum wa ahlikum al khaira wa adibuhu. Allimu anfusakum wa ahlikum al khaira. Ajarilah, tanamkan ilmu kepada diri kalian dan keluarga kalian agar bisa melakukan al-khair, kebaikan. Wa addibuhum, dan didiklah mereka. Apa yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya mendidik, mengajari termasuk mengajari kita, mendidik diri kita dan keluarga kita, merupakan tanggung jawab kita semua. Jangan sampai kemudian kita terpedaya dengan adanya partner di dalam mendidik anak-anak kita. Misal, di satu tempat sudah ada lembaga pendidikan, kemudian anak kita dititipkan kepada ke lembaga pendidikan tersebut. Meskipun anak kita dititipkan di lembaga pendidikan tersebut, bukan berarti lantas anak kita lepas dari diri kita. Artinya, bukan berarti tanggung jawab itu sudah tidak terpikul pada diri kita. Cara memahami yang demikian tentu tidak benar. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajari, untuk mendidik, adalah ditujukan kepada kita sebagai orang yang Allah limpahkan kepemimpinan di dalam keluarga. Kalau kita menilik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian adalah pemimpin. Ra'in artinya penggembala, orang yang membimbing. Penggembala itu kan dia menjaga gembalaannya. Jangan sampai gembalaannya masuk ke wilayah yang membahayakan bagi gembalaannya tersebut. Nah, ra'in adalah orang yang memberikan taujihat, memberikan pengarahan, memberikan bimbingan, menjaga. Kullukum ra'in, setiap diri kalian adalah pemimpin. Ya, maksud pemimpin adalah menjaga, membimbing, mengarahkan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Terkait dengan posisi sebagai pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga, maka ayat ataupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 ini adalah tertuju kepada kita. Kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita yang menjadi tanggung jawab. Dan salah satu daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, yaitu dengan cara mengajari mereka, membekali mereka dengan al-khair, dengan kebaikan. Wa'addibuhum, mendidik mereka tentunya dengan nilai-nilai Islam, dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam keadaan yang seperti inilah, maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk benar-benar bisa mengarahkan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Mengarahkan kemana? Mengarahkan jangan sampai orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita terjerembab ke neraka. Yang disebutkan di dalam ayat ini, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian naro, dari siksa api neraka. Itulah fungsi kepemimpinan kita di dalam rumah. mengarahkan kehidupan keluarga kita untuk menghindari hal-hal yang akan menjerumuskan kepada siksa api neraka. Dan berusaha untuk mengarahkan semua orang yang menjadi tanggung jawab kita, atau semua orang yang ada di bawah tanggung jawab kita, mengarahkan kepada jalan yang menuju ke jannah. Jalan untuk mendapatkan jannah. Dan jalan untuk mendapatkan al-jannah sedemikian banyak. Maka arahkanlah keluarga kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, ke jalan-jalan yang Allah dan Rasulnya siapkan untuk menempuh jalan tersebut akan mendapatkan jannah. Contohnya apa? Contohnya misalnya seseorang dimudahkan untuk bisa menggapai jannah melalui apa? Melalui thalabul ilmi. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang dengan jalan tersebut dia berusaha untuk menggapai ilmu, menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan dia untuk kemudian mendapatkan kemudahan menuju ke surga. Ini satu contoh saja bahwasannya ketika kita mengarahkan contohnya anak kita untuk meraih, untuk mendapatkan jannah, maka arahkan anak-anak kita untuk senang kepada ilmu, untuk mencintai ilmu. Nah, kita sebagai orang yang tentu lebih paham tentang situasi keadaan di rumah, bagaimana upaya untuk bisa menjadikan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang senang kepada ilmu? Tentunya, selain kita memagari mereka dari perkara-perkara yang akan menjauhkan dari kecintaan mereka terhadap ilmu, juga situasi di rumah, situasi yang bersama kita, ya, hendaknya diciptakan untuk mereka senang dengan ilmu. Nah, di satu sisi kita ada lembaga pendidikan. Yang lembaga pendidikan itu sebenarnya tugasnya hanya membantu kita, partner, pendamping, ketika kita akan menjadikan generasi penerus kita senang kepada ilmu. Senang kepada ilmu. Nah, lembaga pendidikan inilah yang berusaha untuk selalu menanamkan ilmu. Selain tentunya nanti mendidik mereka mengamalkan ilmu tersebut. Inilah upaya-upaya kita mengantarkan kita, istri kita, anak-anak kita ke jannah, ke surga yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang beriman. Maka ikhwah fiddin azakumullah, mendidik mereka diantaranya adalah supaya mereka cinta kepada ilmu adalah satu permasalahan yang sangat berat. Permasalahan yang sangat berat. Karena apa? Karena hal tersebut menyangkut kepada pembiasaan-pembiasaan. Kenapa harus melakukan pembiasaan-pembiasaan? Satu contoh saja misalnya. Contoh bahwasannya, semenjak kecil, anak-anak diminta untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan ya, dalam hal melakukan kebaikan. Tentu kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu harus kita pantau. Ya. Tidak bisa misalnya kebiasaan-kebiasaan itu dilepaskan begitu saja dari pantauan kita. Bagaimanapun juga anak kita adalah mereka perlu bimbingan. Nah, karenanya ketika kita berusaha untuk mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang kemudian bisa terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya ilmiah, maka kita akan dapati ketika mereka kita kondisikan demikian, mereka tentu akan melihat kita, figur kita. Satu contoh saja misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'i sinina. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah, perintahkan kepada anak-anak kalian salat. Wahum abna usab'ina sinin, dan ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asra sinin, dan pukullah mereka ketika mereka telah menginjak usia 10 tahun. Ada hikmah dari perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk anak-anak usia 7 sampai 10. Kalau kita perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak itu untuk sholat ketika usia 7. Kemudian pukul mereka ketika usia 10 tahun. Berarti ada rentang waktu 3 tahun. Dari umur 7 tahun ke 10 tahun, itu ada usia rentang waktu 3 tahun. 3 tahun ini adalah masa pembiasaan. Dengan kata lain, dilatihlah anak-anak selama 3 tahun. Kita bisa bayangkan, anak-anak yang sudah latihan 3 tahun, latihan sholat 3 tahun, sholat subuh kita bangunkan, sholat duhur kita ingatkan, sholat asar, demikian juga dan seterusnya. Tentunya itu harus bersama kita. Apalagi masih usia 7 tahun. Bersama kita, kita ajak dia ke masjid. Karena ini masa-masa latihan. Dan itu bisa terjadi ketika kita sebagai seorang ayah memberikan perhatian tentunya. Memberikan perhatian kepada anak kita. Di tengah kesibukan kita, ini tantangan kita. Di tengah kesibukan kita, dengan tugas-tugas pekerjaan, dengan tugas-tugas mencari nafkah, tetapi kita setidaknya memberi waktu untuk mengawasi anak-anak, atau memberi contoh, atau mengajak kepada mereka untuk ikut sholat berjamaah di masjid misalnya. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memberikan hikmah kepada kita. 3 tahun anak kita itu dilatih oleh kita, memberi kesempatan kepada kita untuk melatih anak kita 3 tahun untuk sholat. Bayangkan, ini luar biasa. Pendidikan Islam 3 tahun memberikan pembiasaan kepada anak untuk melakukan sholat. Apa hikmahnya? Hikmahnya, pada usia anak 7 tahun itu perkembangan secara fisik motorik itu sudah bisa. Artinya pendidikan yang sifatnya menyangkut fisik motorik, fisik gerak dari anak itu sudah bisa dilakukan. Kenapa demikian? Karena anak usia mulai 7 tahun setiap gerakannya itu sudah selaras dengan kebutuhan dan minatnya. Jadi kalau anak-anak umur 7 tahun sudah bisa dilatih takbir yang benar itu, takbiratul ihram yang benar itu seperti apa, itu sudah bisa. Ini di antara hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar anak-anak itu dilatih sholat ketika usia 7 tahun. Kemudian gerakan rukuknya, gerakan sujudnya, gerakan tawaruk, ya, gerakan kemudian yang lain-lainnya, itu sudah bisa untuk diterapkan. Yang benar seperti apa, yang tidak benar seperti apa. Kemudian secara perkembangan intelektual, anak usia 7 tahun, perkembangan intelektual sudah bisa dijelaskan. Bacaan ketika sujud ini, bacaan ketika ruku ini, bacaan setelah takbiratul ihram, bacaan iftitah ini. Itu sudah bisa. Karena apa? Kemampuan intelektualnya sudah siap untuk menerima hal yang demikian. Terlebih nanti ketika usia bertambah, usia 8 tahun, usia 9 tahun, usia 10 tahun, itu akan lebih menyempurnakan lagi. Lebih menyempurnakan lagi dibandingkan ketika kita mengajarinya saat anak usia 7 tahun. Perkembangan intelektual itu sudah bisa diajari demikian. Perkembangan bahasa pada usia 7 tahun, anak-anak sudah siap melafadzkan kalimat-kalimat yang kita ajarkan, bacaan-bacaan sholat, itu sudah bisa. Ya. Kecuali ada perkembangan yang memang sedikit terhambat, misalnya anak yang cadel, misalnya. Iya, kan ada. Tapi cadel pun ya, kita bisa memberikan pelatihan kepada mereka untuk kemudian bisa menyebut R, huruf R. Biarlah. Jadi perkembangan bahasa dengan kita memberi pengajaran kepada mereka bacaan-bacaan sholat itu pengayaan bahasa. Dalam hal ini bahasa Arab. Dan kemudian ketika kita mengajarinya kemudian sambil menerjemahkannya itu lebih memperkaya lagi. Dan perkembangan bahasa itu sudah bisa diterima oleh anak mulai usia 7 tahun. Kemudian perkembangan emosi. Usia 7 tahun itu sudah mulai. Perkembangan emosi ini nanti kalau kita bawa anak itu ke masjid, ya, anak itu mulai merasakan senang, tidak senang, berjumpa dengan orang yang disenangi atau tidak disenangi, ya, ketemu dengan temannya dan seterusnya. Perkembangan emosinya semakin bisa menerima, itu usia 7 tahun. Ya, terlebih misalnya ada teman-teman tetangganya yang juga pergi ke masjid, itu akan lebih mendukung ya, pembiasaan anak di dalam menunaikan kebaikan. Kemudian perkembangan sosial, pada anak mulai usia 7 tahun, ya, ini mengalami tingkat kematangan. Kematangan sesuai dengan usianya. Ya. Dalam hubungan dengan orang lain atau interaksi sosial. Anak 7 tahun sudah mulai. Ya. Karena perkembangan usia anak ketika dia usia 4, 5, 6. Mungkin masih lekat sekali interaksi dengan keluarga dekat. Dengan ayah, dengan ibu. Tapi setelah usia 7 tahun, anak sudah mulai bisa dilepas. Dia inginnya bermain dengan temannya. Tidak lagi selalu berkutat dengan ayahnya atau dengan ibunya. Tidak. Dia sudah mempunyai relasi baru. Nah, tentunya hal yang demikian akan sangat mendukung kondisi. Ya, perkembangan sosial yang demikian akan sangat mendukung ketika anak itu dilatih untuk sholat. Sholat berjamaah. Sehingga apa? Perkembangan sosialnya akan lebih cepat lagi menuju ke kematangan. Selain perkembangan sosial, juga perkembangan kesadaran beragama, kesadaran moral, itu sudah tumbuh. Anak usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 12 tahun. Kesadaran beragama, bisa kita lihat dengan apa? Dengan anak mulai diberikan nilai-nilai yang positif, nilai-nilai kebaikan. Jadi ajarkan kepada mereka, ayo sholat berjamaah, kemudian dikenalkan, masuk kaki kanan, nanti keluar kaki kiri, dan seterusnya. Nilai-nilai agama, kesadaran beragamanya sudah mulai tumbuh. Meskipun pada usia-usia seperti 7 tahun, 8 tahun, masih sifatnya meniru. Dalam posisi sifatnya meniru inilah peran kita sebagai orang tua itu sangat menonjol. Karena apa yang kita lakukan itu yang akan dicontoh oleh anak. Apa yang kita perbuat itu yang menjadi bahan peniruan anak. Kalau diistilahkan orang-orang sekarang, masa imitasi, masa meniru, mengimitasi, melakukan peniruan. Nah, kondisi yang demikian kalau tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, maka kemampuan untuk mengimitasi, meniru, mencontoh, itu akan lari kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi dengan anak itu dilatih untuk sholat, dilatih untuk berbuat kebaikan, maka yang demikian itu akan menumbuhkan kemampuan dia untuk kesadaran beragamanya lebih tinggi. Jadi ada beberapa faktor tadi, hikmah dari diperintahnya anak usia 7 sampai 10 tahun. Jadi kita bisa melihat anak-anak usia 7 tahun itu dari segi kemampuan motoriknya, fisik motoriknya, itu sangat cepat sekali perkembangannya. Makanya dibutuhkan ruang gerak yang sangat luas, ruangan yang sangat luas, sehingga mereka bisa untuk melakukan aktivitas. Nah, salah satunya diantaranya, ketika anak itu diperintah untuk sholat, mereka bisa melakukan gerakan-gerakan yang gerakan-gerakan yang teratur. Sehingga gerakan-gerakan sholat itu sudah bisa kita terapkan, latihan, cara ruku yang benar, cara sujud yang benar. Demikian juga ketika berwudu, wudunya yang benar yang bagaimana, mengusap wajah yang bagaimana, dan seterusnya. Karena kemampuan fisik motoriknya, motorik kasar maupun motorik halus, itu sudah bisa diprogram sedemikian rupa. Nah, itulah peran kita sebagai orang tua. Peran kita sebagai orang tua, kenapa hadir di tengah mereka, di tengah anak-anak, tidak ada lain adalah untuk memberi contoh, untuk mengawal, untuk membimbing, untuk mengawasi, untuk memberikan pengarahan manakala anak tersebut melakukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang tidak patut. Karena pada masa anak-anak itulah banyak sekali faktor-faktor yang bisa saja dari luar masuk, kemudian anak-anak itu meniru nilai-nilai yang tidak bagus, ajaran-ajaran yang tidak bagus, atau contoh perkataan yang tidak baik, kemudian ditiru oleh anak-anak. Bisa saja. Dan bagi anak-anak, hal yang demikian itu belum bisa untuk memfilter, memilah mana ucapan yang baik, mana ucapan yang buruk. Itu belum bisa. Nah, karena itulah kita hadir di tengah mereka untuk memberikan bimbingan. Kalau anak itu dipondokan, maka pengawasan itu ada pada para musyrif atau ustaz yang ada di pondok tersebut. Nah, disinilah pentingnya kita untuk senantiasa bekerja sama antara orang tua dengan pengurus pondok. Sehingga tadi saya katakan bahwasannya anak masuk pondok itu bukan berarti orang tua itu lepas. Tidak. Tetap memberikan perhatian kepada anak itu tetap. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga kehadiran kita, walaupun tidak bersama-sama secara fisik, tetapi bagi anak, perhatian kita itu sudah memberikan satu stimulus, satu bentuk keadaan psikis mereka yang kemudian mereka merasa termotivasi. Karena apa? Karena mendapat perhatian dari orang tua. Ini pentingnya perhatian kepada anak-anak. Dan Rasulullah SAW adalah sosok seorang rasul yang memang betul-betul memberikan perhatian kepada anak-anak. Ketika beliau berkunjung ke perkampungan Ansor, disebutkan dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadis riwayat Abu Dawud, kemudian hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke perkampungan Ansar. Apa yang dilakukan oleh beliau? Disebutkan dalam hadis tersebut, yusallim wa yusallim ala sibyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada anak-anak. Ini bentuk perhatian. Wa yamsahu ru'usahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala anak-anak di perkampungan Ansor tersebut. Kemudian di dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan tambahan wa yad'u lahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Mengucapkan salam, mengusap kepala, berdoa, mendoakan mereka, itu adalah bentuk-bentuk perhatian kepada anak. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedemikian besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian kepada anak. Juga dalam riwayat yang lain disebutkan ketika sahabat yang bernama Aqra bin Habis radhiyallahu anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu? Kata Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, innali asrah minal walad. Ma qabbaltu minhum ahada. Sesungguhnya saya ini memiliki 10 orang anak. Tetapi tidak satupun dari ke-10 anak tersebut yang pernah saya cium. Ini pengakuan dari sahabat Al-Aqra. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi kepada anak-anak, la yurham. Maka yang di atas sana tidak akan sayang. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan sayang kepada orang tua yang seperti itu. Syahidnya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelajaran kepada para sahabat. Pembelajaran agar mereka memberikan perhatian kepada anak-anak. Nah, inilah kehadiran kita untuk berada sebagai pendamping anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak inilah yang kita tuntun untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dan dengan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, bisa menjadi sebab atau menjadi sebab ya, ia bisa menuju ke jannah yang penuh kenikmatan, menuju ke surga yang tentunya telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini terkait dengan kehadiran kita di tengah anak-anak kita. Bukan semata kita memperhatikan faktor-faktor yang sifatnya fisik saja, tetapi lebih dari itu bagaimana kita hadir di tengah anak-anak itu sebagai upaya untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka, kemudian juga memberikan dorongan, motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena mendidik itu beragam. Ada yang mendidik dengan cara memberi contoh, ada yang mendidik dengan cara memerintahkan, ya. Ada dengan mendidik, ya, dengan mengajari langsung, dengan memberikan materi-materi keilmuan yang kemudian setelah itu dipantau apakah diamalkan atau tidak. Dan banyak lagi, ya, pendidikan-pendidikan yang bisa diterapkan kepada anak-anak kita. Nah, kembali kepada usia 7 sampai 10. Ini adalah masa-masa emas bagi pembiasaan pola perilaku yang baik. Yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah masalah sholat. Jadi usia 3 tahun, jenjang rentang waktu 3 tahun adalah rentang waktu yang cukup untuk mendidik mereka. Setelah 10 tahun pembiasaan itu telah terbentuk. Ya, proses kebiasaan itu sudah terbentuk. Nah, ini yang sebenarnya ingin diterapkan ketika kita mendidik anak-anak. Nah, kemudian, ya, sebagaimana tadi disebutkan, apa yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, demikian juga dinyatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika memberikan tafsir terhadap surat At-Tahrim di atas, yaitu surat At-Tahrim ayat ke-6. Dinyatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum an-nara, yaitu addibuhum wa 'allimuhum. Addibuhum wa 'allimuhum. Didik mereka dan ajari mereka. Didik mereka dengan adab-adab yang baik. Ajari mereka tentunya dengan pembekalan keilmuan. Disinilah proses antara transformasi ilmu dengan pendidikan berlangsung. Ada orang mentransfer ilmu sekedar mengajar. Tetapi berbeda ketika orang mendidik. Mendidik, dia mentransfer ilmu, tetapi dia melihat apakah ilmu tersebut, ya, dimanfaatkan tidak oleh orang tersebut. Artinya diamalkan atau tidak oleh orang tersebut. Maka pendidikan di pondok pesantren itu tidak sekedar mengajarkan ilmu. Tetapi dia membentuk, mendidik, ya, mendidik mereka sehingga ilmu yang diajarkan itu membentuk kepribadiannya. Itu pola pendidikan pesantren seperti itu. Ya. Jadi ketika misalnya di pondok anak diajarkan makan dengan tangan kanan. Maka orang-orang yang ada di dalam pesantren itu ikut mengawasi apakah ketika menyampaikan hadis, mengajarkan hadis tentang keutamaan makan dengan tangan kanan, setelah disampaikan ilmunya, apakah anak-anak kemudian mengamalkan? Maka para musyrif, ustaz yang ada di pondok pesantren itu akan mengawasi. Manakala ternyata anak makan dengan tangan kiri, berarti ilmu yang disampaikan belum teramalkan. Nah, dalam hal yang demikian, mereka akan melakukan koreksi. Mungkin dengan cara menegur anak tersebut, mengingatkan makan dengan tangan kanan, mungkin dengan cara menasehati. Intinya, di pondok pesantren, antara ilmu dan amal itu beriring. Nah, itulah sebenarnya jalan-jalan menuju kepada kebaikan. Yang kebaikan itu nanti akan menunjukkan kepada, akan menuju kepada jannah, kepada surga. Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, adibuhum wa'allimuhum, didik mereka dengan adab-adab yang baik. Ada muridnya Imam Ahmad, saya lupa namanya, selama 11 tahun dia tidak pernah mencatat hadis. Artinya waktu pembelajaran oleh Imam Ahmad rahimahullah, dia tidak mencatat hadis. Yang dia pelajari dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, yang dia pelajari adalah adabnya. Dia belajar adab kepada Al-Imam Ahmad. Abdullah ibn Mubarak, salafun as-salih, belajar adab 30 tahun. Artinya memang kematangan ilmu itu tidak diraih dengan cepat, tetapi memerlukan proses waktu yang lama. Nah, karena itulah pentingnya kita membiasakan hal-hal yang baik di hadapan anak kita. Sehingga apa? Sehingga tertanam pada diri mereka kebiasaan-kebiasaan baik, karena mereka meniru kepada contoh sosok figur yang ada di hadapan mereka. Jadi sekali lagi, peran kita itu sangat besar bagi anak-anak kita. Kemana anak-anak kita akan diarahkan, itu ya ba'dallah akan sangat dipengaruhi oleh keadaan kita. Kemana anak itu akan menjadi seorang yang melakukan memiliki perilaku, ke arah mana perilakunya, itu ba'dallah akan sangat dipengaruhi oleh keadaan kita. Jadi posisi kita di dalam pendidikan itu sangat-sangat berperan aktif, sangat berperan di dalam menentukan anak-anak, sehingga kemudian mereka bisa menjadi orang-orang yang kita harapkan. Maka para ulama sangat menentukan sekali tarbiyatul abna wal banat ala makarimil akhlak. Sangat mementingkan sekali pendidikan bagi anak-anak, baik anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan, terkait dengan pendidikan yang menyangkut kemuliaan akhlak. Akhlak-akhlak yang mulia. Dan di dalam misalnya kisah, kisah dalam surat Luqman, banyak sekali kita dapatkan nilai-nilai pendidikan untuk anak-anak. Di antaranya mereka didorong untuk tidak bersikap sombong, tidak kemudian merendahkan orang lain, dan banyak lagi dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mendidik lisan mereka. Lisan mereka tidak digunakan untuk mencerca sesama saudaranya, tidak kemudian digunakan untuk la'an, melaknat, mengutuk. Tidak digunakan untuk al-fahish, mengatakan sesuatu yang tidak sesuatu yang rusaklah begitu, kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan, atau al-badhi, kalimat-kalimat yang kotor, itu semua telah dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kemampuan untuk bisa melatih lisan anak-anak itu bisa kita temukan. Maka ya, sekali lagi kehadiran kita di dalam ya, membimbing mereka ya, itu sangat penting. Sesibuk apapun, sempatkanlah untuk berinteraksi dengan anak-anak kita. Sesibuk apapun, hendaklah kita luangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak kita. Kalau misalnya anak kita sudah berada di pondok, sesibuk apapun, kalau memang ada kesempatan untuk boleh menjenguk, ya, maka jenguklah mereka. Luangkan waktu untuk mereka. Sebab apa? Sebab kalau kita hanya mengikuti kesibukan kita, tidak akan pernah ada habisnya. Sementara anak kita berada di tempat yang jauh dengan kita. Apakah cukup komunikasi dengan handphone saja misalnya, atau dengan alat komunikasi? Ya. Selama bisa ditemui secara fisik, maka temuilah. Kecuali kalau memang jaraknya jauh dan itu sangat menyusahkan, menyulitkan kita, maka alternatifnya adalah tentu dengan alat komunikasi, alat bantu. Ya. Jadi alat komunikasi hanya sebagai alat bantu ketika kita tidak bisa bertemu langsung dengan anak-anak kita. Kurang lebih itu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena nanti diminta untuk ada jam tanya jawab, waktu tanya jawab. Ikhwafiddin a'azakumullah, anak-anak kita ini adalah investasi bagi kita. Untuk tidak semata di dunia, lebih dari itu adalah terkait dengan kehidupan akhirat kita. Kita inginkan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh. Tatkala kita sudah tidak berada di muka bumi, sudah tidak berada di dunia, kita sudah berada di alam akhirat. Kita berharap anak-anak kita masih terus mendoakan kita. Nah, untuk hal yang seperti ini tentu ya, kita perlu ya, memperjuangkan selama anak-anak itu ada di sekitar kita. Memperjuangkan apa? Ya memperjuangkan kita bersungguh-sungguh untuk ya, mendidik mereka di dalam ya, proses untuk mengarahkan. Baik, mungkin ada pertanyaan bisa diajukan. Pertanyaan dari Ummahat, titipan. Mohon doa untuk orang tua yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Mohon doa juga agar saudara mendapat hidayah sunnah. Ya, doa apa saja. Dengan bahasa Indonesia pun boleh berdoa. Berdoa di waktu-waktu yang mustajabah. Di sepertiga akhir malam. Ya. Di sepertiga akhir malam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, dengan bahasa kita. Ya. Mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Ya. Allahumma ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira misalnya. Atau Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Misalnya seperti itu atau yang lainnya. Doa-doa yang sudah banyak dikenal oleh kita. Atau mendoakan agar diampuni orang tua kita. Banyak lafad-lafad yang itu adalah terkait dengan doa orang tua. Kalimat-kalimat doa Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat misalnya. Itu juga termasuk mendoakan orang tua. Doa untuk kita, doa untuk kedua orang tua, kemudian doa untuk kaum mukminin yang hidup dan yang sudah meninggal agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga doa untuk saudara. Doakan dikala sepertiga akhir malam atau ketika kita sedang safar atau dalam kondisi-kondisi yang kita bisa mendoakannya. Menunggu antara waktu antara azan dan iqamah misalnya. Masih banyak waktu-waktu lain untuk mendoakannya. Kami tinggal di lingkungan padat penduduk dengan kondisi rumah dan halaman sempit. Anak lebih suka main di luar, tentu banyak pengaruh dari anak-anak tetangga. Bagaimana sikap kita? Mereka kadang bosan. Ya, bosan di dalam rumah tentunya. Ya. Jadi ini salah satu permasalahan yang kerap kali terjadi di dalam kehidupan kita, di mana area tempat beraktivitas anak-anak itu sangat sempit atau kurang ruangnya. Maka ketika anak-anak keluar, misalnya dengan tanpa sepengetahuan kita, kita sebagai orang tua yang sudah mengetahui anak ini keluar, bermain dengan anak-anak tetangga, ketika kembali ke rumah, hendaknya ditanya anak tersebut. Ditanya apa? Tadi bermain dengan siapa? Kemudian main apa saja? Main di mana, ya kan? Ditanya, ya tentunya sambil tidak perlu seperti orang menginterogasi, tidak perlu. Ya dengan santai saja. Kamu dari mana? Dari ini. Kamu main sama siapa? Dengan Fulan. Terus apa yang kamu lakukan bersama Fulan? Kan begitu. Fulan bicara apa? Mungkin untuk menyaring apakah ada hal-hal yang tidak patut, kalimat-kalimat yang tidak patut. Ini perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak kita untuk ya, barangkali ada yang di situ membahayakan dia. Membahayakan artinya bukan secara fisik saja, tetapi membahayakan juga secara mungkin ya, tertanamnya akhlak yang tidak baik, ya, atau tertanamnya akidah yang tidak baik. Main ke sana ternyata di sana ada kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan yang itu dimasukkan kepada anak kita. Ya. Contoh bagaimana? Contoh bermain dengan anak tetangganya nakut-nakutin. Oh, di sana itu ada ini, ada ini, ada ini. Nah, ini kan bentuk memberikan pengaruh kepada jiwa anak untuk jadi penakut akhirnya. Terlebih lagi kalau itu menyangkut kepercayaan, keyakinan, akidah. Kuburan itu nanti penghuni kuburnya datang ke kita. Ah, ini kan sudah menyangkut akidah. Itu harus diluruskan oleh kita. Ya. Jadi kita perlu bertanya kepada anak dalam rangka untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh anak ketika ia keluar rumah, sementara kita sendiri tidak tahu kalau dia keluar rumah. Misalnya seperti itu. Jadi itu sih untuk controlling saja, untuk pengawasan yang sifatnya ya, perlu kita mengetahuinya. Apakah dibenarkan mendidik anak di rumah dengan beda metode? Misalkan istri agak sedikit keras dan suami dengan kelembutan. Enggak kebalik. Namun dua metode tersebut sama-sama menginginkan kebaikan untuk anak-anak. Jadi ketika mendidik anak, kita harus satu visi. Satu visi. Artinya satu visi, ketika anak sedang diperingatkan oleh ibunya, kamu jangan begini, karena itu salah, kamu ini jangan begini. Nah, kita jangan kemudian membela kesalahan anak itu. Ini nanti anak-anak, wah saya salah, akan dibela oleh abi gitu kan. Ini jangan sampai. Ya. Lebih baik kita diam, biarkan nasihat ibunya yang masuk. Gitu. Atau sebaliknya, kita memberi tanbih, memberi peringatan kepada anak, ya. Maka sang ibu juga menahan diri. Jangan kemudian, udahlah, kasihan anak-anak. Ini juga ada bentuk-bentuk pembelaan. Biarkan anak itu menyadari kalau apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Ya. Kalau melakukan sesuatu itu adalah sebuah kesalahan. Sehingga teguran kita itu untuk menyadarkan dia bahwasanya apa yang dilakukan oleh dia itu sebuah kesalahan. Kalau anak-anak hidup tanpa teguran, itu akan menganggap sesuatu yang dia kerjakan benar. Padahal yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Tapi tidak ada teguran. Nah, dianggap itu adalah sesuatu yang benar. Ini yang berbahaya. Nah, karena itu teguran kita itu sebenarnya untuk mengkoreksi. Apa yang dilakukan oleh anak adalah bentuk kesalahan. Yang benar bagaimana? Yang benar ya seperti ini. Contoh dalam hal ini adalah apa yang disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur seorang anak yang ketika ia akan makan, ia kemudian menjelajah makanan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya gulam, samillah. Kul biyamin. Kul mimma yalik. Ada tiga yang diingatkan oleh Nabi sebagai bentuk teguran. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh sahabat kecil ini adalah sesuatu yang tidak sepatutnya. Tidak berkenan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi membimbing anak tersebut. Wahai gulam, wahai anak, ya. Makanlah dengan mengucapkan basmalah, bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah dengan sesuatu yang dekat dengan dirimu. Itu bimbingan adab. Artinya di situ ada nilai teguran, ya, ditegur. Ada nilai pemberitahuan, ya, jangan, ini Rasulullah SAW luar biasa, ya, artinya kita banyak sekali mendapatkan inspirasi dari hadis Nabi SAW. Jadi ketika menyalahkan, itu tidak sekedar menyalahkan. Ketika melarang, tidak sekedar melarang. Tetapi Nabi SAW melarang, juga memberikan solusi. Nabi SAW memperingatkan, juga memberitahu yang benar itu yang seperti ini. Ketika anak kecil ini ditegur, Nabi SAW memberikan mana yang sebenarnya benar dilakukan, yang seharusnya dilakukan. Maka kata Nabi SAW, ya gulam, sammillah, kul biyamini, kul mimma yalik. Baca basmalah, makan dengan tangan kanan, dan makan makanan yang terdekat dengan dirimu. Itu bimbingan. Itu memberikan bentuk taujihat. Bimbingan dari Nabi SAW, apa yang seharusnya dilakukan oleh anak. Nah, sehingga ketika kita menegur, maka harus satu visi dengan ibu si anak, dengan istri kita. Harus satu visi. Ya. Jangan sampai kemudian terjadi perbedaan. Ya. Nah, kalau terjadi perbedaan, nanti anak merasa, ah, kalau begitu nanti kalau melakukan kesalahan, nanti pasti ada yang bela. Jadi dia merasa ada yang melindungi dalam pengertian yang membela kesalahannya. Nah, itu satu hal yang tidak baik. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua pondok salafi tidak ada ijazah? Ya. Kita harus menjelaskan bahwasannya pertama, tujuan mendidik bagi kami, anak-anak kami, tujuan mendidik itu adalah membekali mereka dengan agama yang sebaik-baiknya. Karena tujuan kami adalah menjadikan anak itu soleh. Kemudian jelaskan juga kondisi di luar secara faktual. Di mana anak-anak yang belajar ya, ingin mendapatkan ijazah, ya, kondisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu untuk menjelaskan. Jadi yang pertama sekali adalah kita mendidik anak adalah karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kondisi pendidikan di luar, kondisinya seperti ini. Tentunya penjelasan yang demikian tidak sekali dua kali. Perlu proses waktu. Terutama kepada orang tua yang selama ini sudah memiliki pemikiran yang sangat kental, ijazah itu perlu. Gitu loh. Kan gak mungkin hanya sekali bicara terus langsung set hilang pikiran itu pada orang tua. Gak mungkin. Perlu hal-hal bukti-bukti lain yang sambil berjalan waktu itu disampaikan. Jadi tidak sekaligus bicara, terus orang tua berubah. Itu sangat kecil kemungkinan. Ya, sangat kecil kemungkinan. Karena itu perlu kita banyak, ya, istilahnya audiensi, bicara dari hati ke hati dengan orang tua. Ya. Jangan kemudian kita lantas bicara dengan orang tua emosi misalnya. Itu akan menjadikan orang tua lebih tidak simpatik lagi. Ya. Tetapi bicara dari hati ke hati, ya, dengan cara yang baik, dengan bukti-bukti, dengan fakta-fakta di lapangan yang ada. Kemudian juga meyakinkan bahwasannya di pondok-pondok salafi, ya, sampaikan kepada orang tua juga kita ingin anak ini hafal Quran misalnya, karena demikian pahalanya, ini hadisnya dan seterusnya. Sampaikan yang berkenaan dengan hal-hal terkait keutamaan-keutamaan mempelajari Al-Quran, keutamaan-keutamaan memiliki ilmu din, ya, itu disampaikan. Ya. Tentunya ada hadis-hadis yang lainnya. Itu sampaikan ke orang tua. Sehingga orang tua memahami visi, misi kita dalam mendidik anak-anak. Jika ada ma'had tetapi jauh, lalu bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Sementara anak-anak kita sudah berumur 6 sampai 8 tahun. Iya. Jauhnya seberapa? Ya. Artinya jauhnya apakah masih bisa dijangkau ataukah tidak? Kalau misalnya tidak bisa dijangkau, apakah di lingkungan yang tinggal bersama kita itu ada teman-temannya yang lain, ikhwah kita yang lain? Kalau di satu komplek misalnya perumahan ada ikhwah kita, misalnya 2 atau 3 orang, sama juga memiliki anak. Nah, coba dibentuk kerjasama. Hari ini anak kita belajar di rumah mana. Jadi sifatnya bergilir. Atau kita mendatangkan guru, mendatangkan ustaz, mendatangkan ya apa yang bisa membantu pengacara. Bisa seperti itu. Jadi sistemnya sistem privat. Dan yang seperti ini itu orang-orang di luar kita saja itu sudah banyak yang melakukan, yang diistilahkan mereka dengan home schooling. Ya, jadi mereka belajarnya di rumah. Mereka belajarnya di rumah. Mereka memanggil tenaga pengajar. Ini kalau mereka. Nah, tentunya kita minta tolong kepada ikhwah untuk bisa mengajari. Karena letaknya mungkin jauh. Nah, jadi, atau kalau tidak ikhwah, mungkin ibu anak itu sendiri. Kita sebagai orang tua sendiri yang mengajari. Ya. Jadi masih banyak cara-cara yang bisa kita tempuh, meskipun proses pembelajaran tidak mesti harus 1 hari, tidak mesti harus 5 jam. Ambil materi-materi pelajaran-pelajaran yang pokok, yang penting. Gitu. Misalnya untuk murojaah Al-Quran, siapa yang akan menjadi pengajarnya? Ibunya kah atau ayahnya? Bila kondisi rumah jauh. Kapan mulainya? Mulainya ya antara misalnya ba'da subuh sampai jam 6. Karena itu ditangani oleh ayahnya. Kenapa sampai jam 6? Ayahnya jam 7 berangkat kerja misalnya. Intinya bagaimana kita memanage waktu sehingga ada kesempatan untuk anak bisa belajar dengan kita. Itu kalau kondisinya ya, kondisinya sangat jauh ke sana kemari, tidak ada tempat untuk belajar. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh kita mengambil manfaat dari kursus-kursus seperti komputer dan lain-lain ya, untuk anak kita? Ya. Nah, untuk anak kita usia berapa? Itu juga perlu diklasifikasi. Kalau anak-anak kita masih usia 7 sampai 12 tahun, ya, saya anjurkan untuk konsentrasi kepada pembelajaran yang sifatnya hafalan, seperti menghafal Al-Quran, menghafal hadis, perbanyak itu. Ya, artinya kuotanya diperbanyak, ya, jatahnya diperbanyak. Selain tentunya ada pelajaran-pelajaran adab, pelajaran-pelajaran akhlak, pelajaran-pelajaran akidah yang sederhana, yang itu bisa dipraktekkan oleh anak-anak. Kalau kursus-kursus untuk anak-anak yang sudah kelihatannya mapan, ya, ibadahnya sudah teratur, dan lain sebagainya, ya, kemudian dibimbing oleh pembimbing yang terpercaya, salafin yang terpercaya misalnya, kursus Al-Quran, kursus komputer misalnya, ya, itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, anak kita sudah usia 21 tahun. Dia kelihatannya punya bakat, ya, punya bakat apa? Punya bakat dalam masalah menulis. Punya bakat dalam masalah membuat ilustrasi. ilustrasi untuk apa? Pamflet-pamflet dakwah misalnya. Nah, tentu kita beri panggil ikhwah yang sekiranya bisa mengajarkan aplikasinya apa dan seterusnya. Ini kelihatannya dia punya kemampuan untuk itu, punya bakat, punya minat untuk dalam hal itu. Nah, dengan orang yang terpercaya, yang membimbing yang terpercaya itu, ya, ba'dallah mudah-mudahan anak ini bisa bermanfaat. Jadi diarahkan, kursus komputer diarahkan untuk dakwah. Kursus apalagi, misalnya kursus otomotif, ya, diarahkan untuk manfaat, kemanfaatan yang lain. Kemanfaatan dakwah, kemanfaatan yang lain. Itu tentunya setelah anak-anak itu dibekali dengan ilmu-ilmu din yang mencukupi. Begitu. Jadi itu ada tahapannya. Sekali lagi ada tahapannya. Masih cukup waktunya? Sampai jam 11. Baik, ikhwatiddin azakumullah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, anak dengan umur 10 tahun tapi masih susah dibangunkan subuh tepat waktu. Sering sekali sholat subuh kesiangan. Nah, ini kan karena prosesnya tidak dari usia 7 tahun. Kenapa dari tidak usia 7 tahun? Ya, kita sendiri mungkin baru belajar. Sehingga kita baru mengerti. Nah, ketika kita baru mengerti, anak kita sudah 10 tahun. Ini memang jadi masalah. Tetapi kita jangan putus asa, terus memberikan pengertian kepada anak, terus melatih anak itu untuk bangun subuh, ya. Intinya kita jangan putus asa untuk terus melatih anak-anak. Insya Allah 10 tahun belum terlambat. Terus dibimbing mereka, dibimbing anak-anak kita yang sudah menginjak usia 10 tahun, bahkan lebih, untuk senantiasa bisa tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Mungkin sampai di sini dulu. Usia berapa anak sudah boleh memiliki HP? Usia yang ketika keadaan kepribadiannya mapan, mantap, ya, tidak mudah goyah. Itu pun kalau bisa ya. Namanya usia anak itu kan ada usia sekian, sekian, sekian, sekian. Usia ketika anak itu sudah dewasa, bisa berpikir mana membedakan yang baik dan benar. Artinya bisa dipercaya. Tentunya ini sudah akil balik, sudah dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak, ya, saya sarankan untuk jauhi HP-HP itu. Bagaimana caranya? Ya, beri aktivitas-aktivitas yang menyibukkan mereka. Jangan sampai kemudian mereka, ya, mengetahui HP. Terlebih lagi kita jangan menyimpan HP sembarangan. Sehingga anak bisa mengambil dengan mudah kemudian melakukannya sendiri. Nah, ini juga sesuatu yang perlu mendapat perhatian. Tapi kalau anak-anak kita yang taklimnya sudah mapan, kemudian juga ibadahnya sudah baik, sudah bagus, ya, secara lahiriah kita menilai bisa dipercaya dan tidak akan menggunakan alat komunikasi itu untuk sesuatu yang tidak baik, kita percaya, ya, setelah mereka dewasa, maka itu adalah sesuatu yang baik. Mudah-mudahan dengan HP itu bisa digunakan untuk mencari ilmu, untuk mencari sesuatu yang bermanfaat. Masalah teknologi ini ada dua, ibaratkan dua mata pisau. Bisa membahayakan, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu kembali kepada orang yang mengendalikannya. Jadi anak-anak itu Kalau yang masih kecil-kecil, ya jauhkanlah. Jauhkan dari HP. Ya. Kita mau memberikan setelah kita percaya benar kepada anak-anak kita. Yang remaja saja, yang remaja, masih remaja, usia 16-17 tahun, masih goyang. Kenapa? Karena masa 16-17 tahun itu masa remaja, masih dia tidak memiliki kestabilan kepribadian. Ya. Dan proses imitasi, proses meniru ke dunia luar sangat besar. Ya. Dari mulai dia nanti ya, meniru apa namanya selebritis atau yang lainnya, na'udzubillah. Ya. Nah, itu lebih baik dijauhi. Terus berikan nasihat kepada mereka tentang bahaya HP. Ya. Sehingga kalau mereka mau nelpon, ya sekedar untuk telpon. Itu saja. Ada batasan-batasan. Jadi jangan sampai dilepas, jangan sampai kemudian tanpa kontrol, itu akan membahayakan. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masalah HP ini perlu kehati-hatian yang sangat. Ya. Kita harus lihat kematangan anak. Usia 17-18 kadang-kadang masih belum mata, masih digunakan untuk hal-hal yang cenderung kepada ya, sifatnya ya seperti itu, sifat kehidupan remaja. Itu perlu bimbingan yang khusus dari kita dalam hal pengadaan HP tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.